pidana seumur hidupnya. Bila malam menghendaki badan lelah sehari kerja, hancur dan duduk jiwa dan raga dilanda derita. Menangis dalam hati teringat kekasihnya. Hari terasa sunyi, kapan berakhir, kapan berhenti.